محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم بايك حاضرين para jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Cileungsi di frekuensi 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, Roja Lampung di 91,1 FM, Roja Berau 95,1 FM, Roja Tanjung Pinang di 96 FM, Roja Pontianak di 101,4 FM, juga Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM, dan juga radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan siaran ini, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, dan para pendengar melalui streaming Radio Roja manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini Allah kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sedang membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man raddathu tiyarah an hajatih faqad asyraka." Qalu fama kafaratu dhalik? Qal an taqula Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Siapa orang yang dibatalkan oleh tiarah dari kebutuhannya, dari kepentingan atau keperluannya atau dari urusannya, dia membatalkan kepentingannya atau keperluannya karena tiarah. Tiarah itu karena menganggap sial, disebabkan karena perkara-perkara yang sebenarnya tidak menjadikan sebab kesialan. Enggak. Seperti contoh, pas mau berangkat mendengar orang berkata buruk, oh ini pertanda sial, lalu enggak jadi perginya. Atau pas mau berangkat melihat orang jatuh berlumuran darah, oh ini pertanda sial, akhirnya enggak jadi berangkat. Atau sebaliknya, pas mau berangkat ada orang berbicara bagus dan baik, oh ini tandanya akan untung, akhirnya dia jadi berangkat. Itu semuanya tiarah. Orang yang membatalkan keperluannya karena tiarah, orang ini telah berbuat syirik. Syiriknya syirik kecil, walaupun bisa juga syirik besar tergantung i'tikad dia, sebagaimana yang sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu. Lalu para sahabat bertanya, apa kafaratnya? Apa penebus dari dosa syirik tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ndaklah kamu berkata, Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu. Wa la tayra illa tayruk, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tetapkan. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang sebenar-benarnya kecuali Engkau atau selain Engkau." Ini hadis sudah kita bahas, tapi baru dua kalimat yang kita bahas. Yang kita bahas kalimat pertama, la khairu illa khairuk, sudah kita bahas. Kedua, wala tayra illa tayruk, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang engkau tetapkan, juga sudah kita bahas. Tinggal kalimat yang ketiga, wala ilaha ghairuk, tidak ada ilah selain engkau. Ini sebagai kalimat terakhir penebus dosa tiaroh tadi. La ilaha ghairuk. Huruf la di dalam kalimat ini disebut la nafiyatun lil jinsi. La yang menafikan seluruh jenis ilah, seluruh jenis sesembahan. Adapun ilaha, ilah maknanya makluh. Seperti ghiros maknanya magrus, firos maknanya mafrush. Ilah maknanya makluh. Apa makluh? Makluh artinya al-ma'budu mahabbatan wa ta'ziman. Yata'alluhu ilaihil insan mahabbatan lahu wa ta'ziman lahu. Makna ilah atau makluh adalah sesuatu yang disembah, tapi disembahnya itu mahabbatan wa ta'ziman, karena mencintai dan karena mengagungkan. Sehingga menyembahnya karena motivasinya mengungkapkan rasa cinta dan mengagungkan, maka tidak ada keterpaksaan, tidak ada keterdesakan, tidak ada disertai perasaan malas atau sambil bersungut-sungut karena keterpaksaan. Tidak. Karena menyembahnya itu terdorong oleh rasa cintanya yang besar dan sikap mengagungkan seagung-agungnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah makna dari ma'luh. Itulah makna dari ilah. Ilah maknanya ma'luh. Ma'luh artinya al-ma'bud mahabbatan wa ta'ziman, sesuatu yang disembah karena mencintai dan mengagungkan. Kalimat la ilaha ghairuk adalah kalimat yang di dalamnya mengandung ada kata yang tersembunyi. Yang tersembunyinya ini adalah bihaqqin. La ilaha bihaqqin ghairuk. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya selain engkau. Sehingga kalimat ini mengisyaratkan ada ilah lain selain Allah, tapi tidak benar alias batil. Tapi walaupun batil, tetap ilah. Oleh karena itu tidak heran apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyebut sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik juga dengan sebutan ilah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Hud ayat 101, Allah berfirman, fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah bermanfaat bagi mereka sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Allah sedikit pun. Jadi yang disembah oleh orang-orang musyrik juga disebut alihah jamak dari ilah. Walhasil ada ilah lain selain Allah, tapi ilah lain selain Allah itu adalah ilah yang batil. Oleh karena itu, makna la ilaha illallah harus diartikan la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Ada sesembahan tapi batil, tidak hak. Disinilah kita mengetahui kekeliruan orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan makna tidak ada sesembahan selain Allah. Pertama, tidak sesuai dengan makna secara bahasa dari kalimat ini dalam bahasa Arab. Kedua, juga tidak sesuai dengan realita. Coba realitanya, ada enggak sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia? Banyak. Patung disembah, matahari, bulan, bintang disembah, para malaikat disembah, jin-jin setan disembah. Itu sesembahan. Tapi itu semua sesembahan yang batil, tidak hak. Tapi walaupun batil tetap disebut ilah. Allah pun menyebut mereka sesembahan-sembahan itu dengan sebutan alihah, jamak dari ilah. Sebagaimana dalam ayat yang barusan Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'." Sesembahan atau ilah-ilah mereka itu sedikit pun tidak bermanfaat apa yang mereka sembah itu. Apa yang mereka seru selain Allah itu, sesembahan-sembahan mereka sedikit pun tidak bermanfaat bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi ada ilah selain Allah, tapi seluruh ilah selain Allah adalah ilah yang batil. Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunillahi huwal batil." Yang demikian itu bahwa Allah lah satu-satunya ilah yang hak. Adapun ilah-ilah yang mereka sembah selain Allah adalah ilah yang batil. Itu terdapat dalam surah Luqman. Oleh karena itu, makna dari la ilaha illallah bukan tidak ada sesembahan selain Allah. Itu keliru. Tapi makna yang benar adalah tidak ada sesembahan yang benar, yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalimat la ilaha ghairuk yang maknanya tidak ada sesembahan yang sebenarnya selain Allah dijadikan sebagai kalimat penghapus dosa tiarah, mengisyaratkan bahwa tiarah termasuk salah satu bentuk peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Beribadatnya kepada apa? Kepada perkara yang dia anggap perkara itu menjadi penyebab terjadinya kesialan. Seperti umpamanya pas mau berangkat ada burung menclok di atas rumahnya, lalu diusir burung itu, ternyata perginya burung itu terbang ke arah kiri. Lalu dianggap, wah sial nih kalau berlanjut. Kalau perjalanan atau keperluan ini dilanjutkan akan sial karena si burung itu perginya ke arah kiri. Lalu dia membatalkan kepergiannya. Di mana letak perbuatan syirik orang itu? Di mana letak bahwa orang itu menjadikan ilah atau beribadah kepada selain Allah? Letaknya adalah dia meyakini ada pengatur kehidupan di dunia ini selain Allah, yaitu burung itu. Kalau ke kiri maknanya akan sial. Coba fikir secara logika. Apa hubungannya perginya burung itu ke kiri dengan kesialan yang akan menimpa kita? Sama sekali tidak ada penjelasan logis, sama sekali tidak ada penjelasan ilmiahnya. Inilah kalimah ketiga sebagai kalimah penebus dari dosa tiarah. Kalimah pertama adalah la khaira illa khairuk. Kalimah kedua la tayra illa tayruk. Kalimah ketiga la ilaha ghairuk. Inilah hadis yang menerangkan tentang kafarat dari perbuatan tiarah. Dari hadis ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan setidak-tidaknya ada 5 faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah pertama adalah la yajuzu lil insan an taruddahu tiyarah an hajatihi wa innama yatawakkalu 'ala Allah. Wala yubali bima ra'a aw sami'a aw hadatsa lahu 'inda mubasharatihi lil fi'li awwala marrah. Pertama, hadis ini menjelaskan tidak boleh bagi seseorang keperluannya digagalkan, dibatalkan karena tiarah. Tapi dia harus bertawakal kepada Allah dan tidak mempedulikan apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat, apapun yang terjadi di awal kepentingan yang akan dia lakukan. Jadi pas mau berangkat untuk sebuah kepentingan baik dunia ataupun akhirat, tiba-tiba ada anak pakai sepeda jatuh. Jangan dipedulikan, itu gak ada indikasi bahwa kita akan sial karena kejadian itu. Enggak, jangan dipedulikan. Atau umpamanya pas mau berangkat, tiba-tiba datang ada orang yang berteriak dengan perkataan yang buruk, walaupun bukan ditujukan kepada kita, kepada anaknya yang nakal, dasar si fulan, si jelek, dan seterusnya. Itu juga jangan dipedulikan. Kejadian buruk, baik yang dia lihat, yang dia dengar, itu gak berpengaruh apa-apa terhadap apa yang akan kita alami dalam perjalanan kita. Enggak sama sekali. Berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh seseorang membatalkan keperluannya, kepentingannya, baik kepentingan itu dunia seperti mencari ma'isyah, ataupun akhirat seperti mau pergi ke masjid baik untuk sholat ataupun untuk ngaji gitu ya, atau untuk kepentingan apapun, tidak boleh dibatalkan hanya karena kejadian-kejadian tadi. Adapun kalau membatalkannya ada alasan yang logis, yang masuk akal, yang memang ada informasi kalau kita melanjutkan perjalanan akan sial, dan alasannya logis, maka boleh kita batalkan. Seperti kita dari Bandung ke Jakarta mau berangkat pakai mobil lewat Cipularang, ada berita di media bahwa umpamanya ini bukan doa ya, umpamanya jalannya longsor, jalannya amblas, ada tabrakan yang menyebabkan kemacetan parah gitu ya, yang apabila kita memaksakan diri kita juga akan terjebak ke dalam kemacetan itu, akhirnya karena informasi itu kita membatalkan keperluan kita, maka boleh itu. Karena ada alasan yang logis. Ada hubungan sebab akibat antara informasi yang kita terima dengan kesialan yang memang akan kita alami, itu betul. Itu tidak termasuk tiarah. Atau dibatalkannya karena hal-hal yang berkaitan dengan pribadi kita. Pas mau berangkat tiba-tiba gak enak badan, tiba-tiba batuk, flu, atau bersin terus-terusan, tiba-tiba perut mules akhirnya ke WC terus, gak jadi, khawatir nanti di tengah jalan mules, lalu membatalkan. Itu ada alasan logis, ada alasan yang masuk akal. Atau seperti pertanyaan kemarin pas umpamanya mau berangkat, jalanan becek, ada motor atau mobil lewat, lalu pakaian kita terciprati oleh lumpur. Akhirnya kita membatalkan kepergian kita karena gak ada lagi baju. Nunggu dicuci dulu, kering dulu, akhirnya gak jadi berangkatnya. Ya, itu boleh karena ada alasan logis dan tidak termasuk tiarah. Ini faedah pertama dari hadis tadi. Faedah kedua, anna tiarata nau'un minasyirki liqaulihi man raddathu tiarah an hajatihi faqad asyraka. Hadis ini pun menerangkan bahwa tiarah termasuk salah satu jenis syirik. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis ini, siapa orang yang kepentingannya dibatalkan oleh tiarah, dia telah berbuat syirik. Syirik apa? Kecil apa besar? Kecil. Dari mana kita tahu? Dari kafaratnya. Kafaratnya hanya mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tiara wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Tidak diharuskan mengucapkan dua kalimat syahadat kembali. Menunjukkan ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak membuat orang itu murtad. Karena kalau ini syirik besar, dia harus bersyahadat kembali. Tidak diharuskan bersyahadat kembali, menunjukkan tidak murtad. Oleh karena itu, syirik yang dimaksud di sini adalah syirik kecil. Ketiga, anna man waqa'a fi qalbihi tiarah atau tayur walam taruddahu tiarah fa inna dhalika la yadhurru kama sabaqa fi hadith Abdullah bin Mas'ud. Ketiga, hadis ini menerangkan siapa orang yang muncul perasaan tatayur di dalam hatinya. Jadi begitu pas mau berangkat, ada kejadian yang buruk, ada anak tetangga celaka, maka muncul tatayur dalam hati. Aduh, jangan-jangan perjalanan saya ini akan menimbulkan kesialan umpamanya. Mungkin gak perasaan ini muncul pada diri orang beriman? Mungkin. Berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, wa ma minna illa walakinallaha yudhibu bitawakkul. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali akan mengalami tatayur itu, akan merasakan. Apalagi dengan umpamanya adanya mitos yang menyebar tertanam selama ratusan tahun di tengah kehidupan masyarakat. Mitos-mitos itu menyatakan siapa yang akan begini akan sial gitu ya. Maka kadang muncul kekhawatiran, jangan-jangan benar. Tidak ada di antara kita kecuali pasti terjerumus ke dalam tatayur. Oleh karena itu, siapa orang yang muncul tatayur di dalam hatinya, maka jangan sampai tatayur itu menggagalkan keperluannya. Teruskan saja keperluannya dan itu insya Allah tidak akan memadaratkan pada dirinya. Disebutkan dalam hadis, walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Allah akan menghilangkan tatayur tersebut dalam hatinya dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sangat mungkin muncul perasaan tatayur dalam hati seseorang ketika akan pergi lalu melihat atau mendengar sesuatu yang dianggapnya buruk. Maka jangan sampai itu membatalkan keperluan. Teruskan keperluannya, tawakallah kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan perasaan tatayurnya dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla tersebut. Inilah yang ketiga. Keempat, annal umura biyadillahi khairiha wa syarriha. Hadis ini pun menerangkan bahwa kebaikan, seluruh urusan itu berada di tangan Allah, baik urusan itu baik ataupun buruk. Yang mengatur kebaikan dan keburukan yang terjadi di alam dunia, itu semuanya Allah. Allah yang mengaturnya. Allah yang menetapkannya. Kalau ada timbul pertanyaan, kalau yang menetapkan keburukan juga adalah Allah, apakah berarti ada ketetapan Allah yang buruk? Kadang-kadang ada orang yang salah paham seperti itu ya. Kita sudah jawab berulang kali. Dan kita tidak akan bosan mengulang kembali sampai ratusan atau ribuan kali sekalipun sampai kita paham. Dan syubhat atau kesalahpahaman dalam hati orang ini hilang. Tidak ada keburukan dalam ketetapan Allah. Seluruh ketetapan Allah baik, tidak ada yang buruk. Lalu kenapa ada hadis menyatakan bahwa iman itu adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalian beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Tuh berarti ada takdir buruk. Kita jawab, yang dimaksud takdir buruk adalah buruk menurut kacamata manusia yang mengalaminya. Karena kejadian takdir yang berupa musibah, berupa sakit, berupa kesedihan dianggap sesuatu yang buruk secara uraf, terutama oleh orang yang mengalaminya. Siapa yang bilang sakit itu bagus? Siapa yang bilang ditabok orang itu bagus ya? Buruk. Menurut siapa buruk? Menurut manusia yang mengalaminya. Tapi ketetapan Allah yang menetapkan keburukan itu bagi manusia adalah baik. Di mana sih letak kebaikannya? Banyak. Dengan diterimanya musibah atau hal-hal yang buruk tadi, dosa orang itu gugur tanpa harus tobat dari dosa itu. Allah memberikan pahala atas kesabarannya. Allah mendengar dan mengabulkan doa-doa orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Derajat orang itu akan naik, ditinggikan dibanding sebelumnya oleh Allah. Dan seabrek kebaikan lain yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak sedang mengalami keburukan. Kalau kita tidak sedang mengalami musibah, happy, senang, bahagia, gembira, ketawa, ketiwi, dosa tidak gugur karena kita bahagia, enggak. Malah bisa nambah dosa kalau tidak mensyukurnya. Kita enggak dapat pahala hanya karena kita bahagia. Doa kita tidak dikabul hanya karena kita bahagia. Derajat kita tidak akan meningkat lebih tinggi hanya karena kita bahagia. Enggak tuh. Tapi dengan musibah, hanya dengan musibah dosa gugur, pahala dapat dari Allah Azza wa Jalla, doa makbul dan seterusnya. Baikkah atau buruk hal itu? Baik. Oleh karena itu ketetapan Allah dalam menetapkan hal-hal yang menurut manusia buruk, ketetapannya adalah baik. Saya sudah terangkan sebuah ilustrasi tentang seorang pasien pergi ke dokter. Ketetapan dokter atas pasien yang sakit itu dianggap buruk oleh pasiennya. Harus disuntik, kadang harus diinfus, kadang harus dilakukan tindakan operasi, kadang diamputasi, waliyadzubillah. Minimal disuntik atau minimal dikasih yang pahit-pahit, dilarang dari yang enak-enak ya. Jangan makan durian. Jangan makan kambing, apalagi yang hidupnya. Jangan makan sirup-sirup yang berminyak, gorengan-gorengan, paling itu enak. Terus saya makan apa, dok? Makan yang pahit-pahit nih, obat. Gitu ya. Buruk apa baik bagi si pasien? Buruk. Apakah ketetapan dokter dalam menetapkan ketetapan-ketetapan yang dianggap buruk oleh pasien itu baik apa buruk? Baik. Demi kesehatan si pasien. Gak ada dokter ini karena pasiennya ini sobat saya, boleh nih obatnya durian, obatnya sate kambing, obatnya sirup-sirup yang enak. Ada gak? Itu racun malah. Ya. Buruk ketetapan dokter walaupun baik menurut kacamata si pasien. Ini mah dokter teh baik, saya dikasih obatnya apa? Durian, sate kambing, gulai kambing, enak banget. Tapi 3 hari mati. Berarti ketetapan dokternya yang buruk walaupun menurut si pasien terasa bagus, ya. Itu sebuah ilustrasi saja. Jadi yang buruk bukan ketetapan Allahnya, tapi yang buruk adalah kejadian yang Allah tetapkan menurut kacamata orang yang sedang mengalaminya. Oleh karena itu yang dimaksud annal umura biyadillahi khairiha wa syarriha, khairaha wa syarraha, bahwa seluruh urusan ini berada di tangan Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Yang dimaksud yang buruk bukanlah ketetapan Allahnya. Ketetapan Allahnya baik. Adapun disebut buruk karena dianggap buruk oleh manusia yang mengalaminya. Kelima atau poin terakhir dalam membahas faedah hadis ini. Infiradullahi bil uluhiyyati kaman farada bil khalqi wat tadbir. Hadis ini juga menjelaskan esanya Allah dalam hal uluhiyah sebagaimana dia esa dalam hal penciptaan dan pengaturan. Yang dimaksud esanya Allah dalam hal uluhiyah artinya uluhiyah itu hak untuk disembah. Allah esa dalam hal itu dalam arti satu-satunya yang memang berhak untuk disembah. Sebagaimana Allah pun esa dalam hal menciptakan dan mengatur. Apakah dalam hal menciptakan Allah ada bantuan? Ada kontribusi dari selain Allah dalam hal menciptakan dan mengatur alam? Enggak. Bukankah malaikat ikut mengatur alam? Kata siapa? Malaikat itu sendiri diatur oleh Allah SWT. Diberi kemampuan oleh Allah dengan kemampuan yang dahsyat luar biasa melebihi yang Allah berikan kepada jin dan manusia. Allah yang mengatur kehidupan dan kemampuan para malaikat. Allah esa dalam hal menciptakan, dalam hal mengatur, maka esa pula dalam hal hak untuk disembah. Jangan sampai nih, kita dihidupkan oleh Allah, diberi manfaat oleh Allah, diberi rizki, diberi kesehatan, diberi segala macam kenikmatan oleh Allah, nyembahnya, mintanya, beribadahnya kepada selain Allah. Itu makhluk yang tak tahu diri. Itu makhluk yang tak tahu berterima kasih. Oleh karena itu, sangat logis apabila kita hanya menyembah kepada Allah, karena hanya Allah pula yang mengatur kehidupan kita, memberikan segala macam kenikmatan dalam kehidupan kita. Allah esa dalam hal penciptaan dan pengaturan, makanya dia harus diesakan dalam hal penyembahan. Inilah 5 faedah dari hadis yang tadi kita bahas. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis ini hadis terakhir dalam bab ini. Hadis ini masih diriwayatkan Imam Ahmad. Diterima dari Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, saudara dari Ibnu Abbas. Saudara dari Abdullah bin Abbas, namanya Fadl. Dia berkata, "Innamat tiaratu ma amdaka aw raddaka. Innama jumlah atau kalimat yang diawali oleh kata-kata innama, menurut para ilmu balaghah, balaghah itu ahli sastra Arab, disebut kalimah hasr. Hasr itu dibatasi. Makanya diterjemahkan innama ini dengan terjemahan hanyalah. Kalau hanya kan cuma itu-itunya. Artinya tidak ada tiaroh kecuali, nah gitu. Jadi innama tiaroh, hanyalah tiaroh itu adalah ma amdaka aw raddaka. Apa yang membuat kamu terus berlanjut sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan keinginanmu, aw raddaka, atau yang membuat kamu membatalkan keperluanmu. Jadi mau terus berlanjut, mau gagal, sama-sama dianggap tiaroh kalau alasannya berdasarkan ramalan atas suatu kejadian. Sebagai contoh umpamanya yang dimaksud ma'amboka, tiara itu apa yang membuat kamu terus berlanjut dengan keperluan, tapi motivasinya tiaroh. Contoh, pas kita berangkat, di atas rumah kita ada burung, kita usir, hus, digebah, kata orang Sunda digebah, atau diusir. Ternyata si burung itu terbang ke arah kanan. Lalu kita meyakini, ah ini pasti bakal untung. Akhirnya dia lanjut tuh. Melanjutkan rencananya. Karena yakin akan untung atas kejadian itu, sama juga tiaroh. Baik gagal atau berlanjut, tapi karena motivasinya itu, kejadian itu namanya tetap tiaroh. Atau umpamanya pas mau berangkat, ada orang yang berkata bagus. Orang itu menyatakan, hari ini adalah hari keberuntungan bagi kita semua, gitu umpamanya. Terdengar, ini pertanda bahwa bisnis yang akan saya lakukan sekarang ini akan menguntungkan. Karena apa? Yang pertama saya dengar begitu keluar rumah lah kata-kata yang bagus. Akhirnya dia terus melanjutkan rencananya. Itu juga tiaroh. Atau begitu kita keluar dari rumah untuk pergi menunaikan keperluan kita, melihat kejadian yang sangat bagus. Umpamanya kita melihat ada orang yang membagikan uang kepada fakir miskin. Ini untukmu, ini untukmu. Itu kejadian yang bagus. Lalu dia meyakini, oh ini pertanda bisnis saya akan sukses. Lalu dia melanjutkan rencananya. Itu juga tiaroh. Inilah yang dimaksud dengan hadis ini, innamat tiaratu ma'amdoka aw raddaka. Tiaroh itu hanyalah apa yang membuat kamu berlanjut terus atau kamu membatalkan keperluanmu, maka itulah yang disebut dengan tiaroh. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, qauluhu ma amdaka aw raddaka. Amma raddaka fala syakka annahu min at-tiyarah. Li'anna at-tatayyur yujibu at-taraq wa at-taraju. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amdaka aw raddaka, bahwa tiyarah itu apa yang membuat kamu berlanjut terus atau kamu membatalkannya. Adapun yang membatalkan kepergian kamu, maka tidak diragukan lagi adalah tiaroh. Karena tiaroh mengakibatkan dia tidak jadi dan kembali dari keperluannya. Seperti tadi ya, pas mau berangkat ada anak jatuh, wah gak jadi deh, pertanda sial. Itu tiaroh. Sekarang, wa amma ma'amdoka falayakhlu min amroin. Adapun perkataan Nabi ma'amdoka, tiaroh adalah apa yang membuat kamu berlanjut terus. Maka kalimat ini tidak akan kosong dari dua hal berikut ini. Hal yang pertama, antakuna min jins bin jinsit tatayyur. Wadhalika bi ayyastadilla linajahihi au adami najahi bitatayyur. Pertama, bahwa berlanjutnya kepentingan kita termasuk jenis tatayyur, karena dia menganggap akan berhasilnya atau akan gagal, berhasil atau tidaknya keperluannya karena tatayyur tadi. Seperti umpamanya kalau burungnya pergi ke kanan, maknanya ini akan untung dan penuh barokah. Lalu dia jadi dengan optimisme yang besar, saya pasti untung, saya pasti untung. Ditanya, kenapa kamu optimis bakal untung? Tadi tuh burung itu perginya ke kanan, itu menunjukkan akan untung. Itu tatayur. Sama dengan kalau ke kiri akan batal. Motivasinya sama, alasannya sama, cuma kelanjutannya aja yang berbeda. Yang tadi mah kelanjutannya batal, yang ini mah kelanjutannya terus gitu kan. Tapi motivasinya sama, penyebabnya sama. Itu tatayur juga. Maka tidak boleh kita kait-kaitkan, karena itu tidak terkait. Apa kaitannya terbang burung dengan nasib kita? Seolah-olah nasib kita itu ditentukan oleh arah terbang burung. Enggak. Ada gak keterangan dari Allah, siapa yang ketika pergi melihat burung terbang ke arah kanan, dia akan memperoleh rizki yang banyak? Ada gak? Ada, seperti itu. Baik dari ayat ataupun hadis. Ada gak alasan logisnya? Gak ada. Kalau gak ada nas ayat, gak ada nas hadis, gak ada penjelasan logisnya, gak ada keterangan yang ilmiahnya, maka gak boleh kita yakini sedikit pun. Oleh karena itulah, walaupun optimisme bagus, kalau seseorang pergi optimis akan berhasil, sebenarnya itu bagus kalau perbuatan atau perasaan optimismenya saja. Tapi kalau penyebabnya karena tiarah, maka jadi gak bagus. Ini perkara yang pertama. Perkara kedua, ayyakuna sababul madhi kalaman sami'ahu aw syai'an syahadahu yadullu ala taisiri hadal amrillah. Yang kedua, penyebab berlanjutnya orang itu menunaikan keperluannya adalah ucapan bagus yang dia dengar ketika awal langkah dia ketika akan melakukan pekerjaannya. Ketika mau berangkat, ada orang yang berkata bagus. Hari ini hari bagus, hari baik, hari keberuntungan umpamanya. Oh, ini pertanda bagus. Lalu dia menganggap itu menjadi penyebab akan beruntungnya dia, akan dimudahkannya urusan dia. Maka hukum orang seperti ini tidak diragukan lagi, sama dengan tiaroh atau tatayur. Berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh sama sekali bagi kita menyandarkan urusan dan nasib kita kepada sesuatu yang Allah tidak menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang berpengaruh kepada nasib kita. Tidak boleh sama sekali. Seperti sial atau beruntungnya nasib kita di masa yang akan datang karena kejadian-kejadian tertentu yang tidak ada hubungan sebab akibat dengan nasib kita. Seperti tadi, seperti umpama menganggap sial karena burung ke kiri, menganggap sial karena ada kejadian buruk, enggak ada. Kecuali kalau ada keterangan syariat yang menerangkan hal itu, boleh kita meyakininya. Seperti umpamanya Rasul SAW menyatakan, siapa orang yang memakan kurma Nabi, kurma ajwa 7 butir dalam sehari, maka dia akan terhindar dari godaan setan atau sihir atau bahkan binatang berbisa. Itu ada keterangannya dalam hadis yang sahih. Walaupun tidak ada penjelasan logisnya, apa hubungannya nih si kurma ini dengan hal-hal tadi, gak ada penjelasan logis, maka gak peduli mau logis mau tidak, ada hadis sahih kok, wajib kita yakini. Siapa orang yang pergi keluar dari rumah lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim wala hawla wala quwata illa billah, maka dia akan dicukupkan oleh Allah, dijaga dan dipelihara oleh Allah. Lalu kita amalkan karena hadis sahih tadi, lalu kita yakin Allah akan menjaganya. Setan berkata kepada kawannya itu, apa yang bisa kamu lakukan terhadap orang yang sudah dicukupi oleh Allah, dijaga dan dilindungi oleh Allah? Gak bisa apa-apa kita. Ada hadis sahih tentang masalah itu. Walaupun tidak ada keterangan logikanya, apa hubungannya, maka boleh dan harus, bukan boleh, harus kita yakini. Harus kita jadikan itu bagian dari keyakinan kita. Karena kesahihan hadis tentang masalah itu, walaupun tidak ada penjelasan logisnya dalam hal itu, ya itu dibolehkan bahkan diharuskan. Oleh karena itu sekali lagi ada 2 batasan yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Pertama, batasan syar'i, keterangan syar'i. Kalau ada keterangan syar'i dari Quran atau hadis yang sahih, mau masuk akal mau tidak, maka tetap wajib kita yakini dan optimislah dengan hal itu. Batasan kedua atau alasan kedua adalah logis tidaknya, ilmiah tidaknya, masuk akal atau tidaknya, empiris atau tidaknya. Kalau masuk akal, walaupun tidak ada keterangan dari Quran dan Sunnah, maka boleh kita yakini. Contohnya umpamanya, kalau kita pergi sekarang, sementara di jalanan macet gitu ya, kita akan terjebak dalam kemacetan dan keperluan kita dipastikan akan gagal. Itu logis tidak? Logis. Nih Bandung ini 3 hari sekarang ini akan penuh kendaraan-kendaraan dari luar kota. Karena apa? Long weekend. Sejak hari ini, besok Ahad libur panjang. Bahkan sejak tadi malam jalanan menuju Bandung macet. Diekspos di media, di TV, di radio, di internet, lewat grup-grup BBM atau WhatsApp atau SMS dan seterusnya. Hindari jalan-jalan anu, karena menurut pemantauan dan menurut pengalaman orang yang sekarang ada di sana, macet berat, stagnan, tidak bergerak sudah 3 jam. Jangan lewat jalan itu. Siapa yang lewat jalan itu, sial. Ini logis tidak? Logis. Boleh kita yakini enggak ke sana. Kalau ke sana sial loh. Apa kesialannya? Terjebak macet. Mana Qur'annya, mana hadis? Enggak perlu Qur'an hadis dalam masalah ini mah. Datanya sudah valid. Informasinya sudah benar. Ada kemacetan parah di sana. Ditayangkan di TV, diberitakan di radio, diekspos di BBM, di WhatsApp, di Twitter, di Facebook, di setiap media. Ya, dan itu valid, benar, bukan hoax. Maka itu alasan yang logis. Boleh kita batalkan. Atau ada informasi siapa yang mau menuju ke arah Jakarta dari Bandung lewat Jonggol, itu kosong. Ini datanya ada, lalu kita lewat sana dengan keyakinan benar akan lancar. Karena apa? Karena informasi demikian. dari semua orang yang mengetahui hal itu lalu menginformasikannya, boleh kita optimis kesana kosong. Sebab nih berita, pantauan dari beberapa orang yang kesana, dari kepolisian, dari reporter baik radio, TV ataupun media yang lainnya, kosong kesana. Akhirnya kesana dengan optimisme yang besar akan kosong, boleh. Ada alasan logisnya, walaupun tidak ada keterangannya dari Quran dan Sunnah. Jadi itu dua batasan, dua pertimbangan. Pertimbangan syar'i dan pertimbangan kauni. Kalau tidak ada salah satu di antara dua alasan ini, enggak boleh dipercaya. Seperti tadi, pas mau berangkat, si burung yang menclok di atas bangunan rumah kita, kok ke kiri tuh terbangnya, akhirnya kita anggap pasti bakal sial. Coba alasan syar'i, ada enggak ayat atau hadis yang menyatakan siapa yang burungnya ke kiri dia akan sial? Enggak ada. Lihat alasan logikanya, ada enggak hubungan terbangnya burung itu ke kiri dengan kesialan yang akan kita alami? Tidak ada alasan logikanya. Berarti tidak boleh diyakini hal seperti itu. Dan ini boleh kita terapkan dalam banyak hal, tidak hanya dalam masalah tatayur. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya yang lain, ketika ditanya bagaimana dengan pengobatan alternatif yang marak bertebaran di berbagai macam tempat, boleh apa tidak? Beliau menyatakan, coba perhatikan dua perkara, dua pertimbangan berikut. Pertimbangan pertama, pertimbangan syar'i. Ada enggak tuntunan syariatnya? Kalau ada, seperti contoh ruqyah yang syar'i, doa yang dicontohkan, atau umpamanya habbatus sauda, ya ada keterangan dari hadis-hadis yang sahih. Walaupun tidak ada penjelasan ilmiahnya, tidak ada alasan logikanya, maka tetap boleh kita lakukan. Kalau toh belum ada penjelasan ilmiahnya, karena otak manusia belum sampai ke sana. Tapi nas baik ayat ataupun hadis pasti benarnya. Jangan menyalahkan ini belum ada nih hasil penyelidikan tentang isi hadis ini, jangan lo dipercaya. Nggak boleh seperti itu. Yakini ini benar kalau hadisnya sahih. Itu pertimbangan pertama, pertimbangan syar'i. Kedua, pertimbangan hissi, logis tidaknya, ilmiah tidaknya. Kalau cara pengobatan itu ilmiah, ada hubungan sebab akibat antara pengobatan itu dengan kesembuhan dari penyakitnya. Walaupun tidak ada nas Quran hadisnya, berarti boleh. Seperti mungkin obat-obat kimia dari dokter, walaupun itu ada efek samping. Obat-obat herbal dari sinse, sudah dibuktikan ya itu menyembuhkan. Beberapa cara pengobatan seperti pijat refleksi, seperti akupuntur, atau yang lain-lainnya. Kalau ada keterangan penjelasan ilmiahnya bahwa itu bisa menyembuhkan, boleh kita lakukan walaupun tidak ada keterangan Quran dan hadisnya. Jangan sampai menyatakan ke dokter itu bid'ah, gak ada Qurannya, gak ada hadisnya. Ke sinse juga, pijit refleksi bid'ah itu. Gak ada, mana Nabi pernah gak dipijit atau memijit? Betul, gak ada, tapi ini bukan urusan agama loh. Ini urusan apa? Dunia. Urusan dunia, selama ada alasan logikanya, boleh. Apalagi kalau ada dua-duanya, ada alasan syar'inya, ada alasan logikanya. Seperti contohnya apa? Madu. Seperti apa lagi? Bekam. Seperti apa lagi? Al-habbatus sauda, obat dari segala macam penyakit. Keterangan ayat atau hadisnya ada, dan ada penjelasan ilmiahnya bahwa itu betul-betul bisa menyembuhkan. Tambah tokcer dia, tambah ampuh dia. Adapun kalau tidak ada salah satu pun alasannya, alasan logikanya tidak ada, alasan syar'inya tidak ada, maka tidak boleh. Contoh memindahkan penyakit ke telur umpamanya. Ada enggak ayat atau hadis yang menyatakan itu? Enggak ada. Ada enggak alasan logikanya menurut kedokteran betul ketika telurnya digosok-gosok itu penyakitnya pindah loh. Ditransfer. Kalau toh ada penjelasan itu boleh. Tapi kalau tidak ada enggak boleh. Tapi kok sembuh? Mau sembuh mau tidak, kalau caranya keliru tetap tidak boleh. Adapun kesembuhan mungkin ada keterlibatan setan dalam hal itu untuk membengkokkan akidah manusia. Oleh karena itulah maka hati-hati kita terhadap hal tersebut. Inilah penjelasan bab tentang tatayur ini dianggap selesai sampai di sini. Nanti untuk hari Jumat yang akan datang kita akan melangkah kepada bab baru. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masuk kepada sesi tanya jawab. Dan kepada Akhi Ari ya di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan pendengar atau pemirsa Roja TV. Silakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, Ibu Aminah siapa? Ibu Madinah di Sorong, Papua Barat. Barakallahu fik. Bagaimana hukum membunuh cicak? Adakah kaitan dengan tatoyur atau perbuatan syirik? Tidak ada kaitan. Cuma ada cumanya. Disyariatkannya, disunahkan atau diperintahkannya membunuh cicak bukan karena ada kaitan dengan sial atau tidaknya. Tapi karena demikianlah perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Apa alasannya? Diterangkan di dalam hadis tersebut dengan beberapa keterangan. Salah satunya adalah karena diantaranya cicak tersebut ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam dibakar. Oleh siapa? Oleh Raja Namrud. Maka dia ikut meniup-niup api supaya apinya bertambah besar nyalanya. Itu alasannya. Oleh karena itu seorang wanita datang menemui Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Di rumahnya ternyata ada tongkat kecil. Ditanya, untuk apa tongkat itu? Dia menjawab, untuk membunuh cicak karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk itu. Itu alasannya dan tidak ada keterkaitan dengan tatoyur. Juga tidak ada kaitannya dengan kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menurut cerita yang beredar ketika Nabi dan sahabat karibnya yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersembunyi di gua Thur, di bukit Thur. Dan orang kafir, orang musyrik mencari ke sana. Tapi tidak ketemu. Alasan tidak ketemunya tentu saja Allah yang mengaturnya. Tapi alasan logisnya, diceritakan oleh Syekh Sofi Rahman Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum bahwa karena gua sur itu dari pintu ke dalamnya itu ngegejlik ke bawah, tidak datar rata ke dalam. Dan Nabi SAW dengan Abu Bakar bersembunyi di bawah pintu gua itu. Orang kafir itu hanya melihat dari pintu gua ke dalam, wah gelap, gak ada. Gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya orang itu melihat ke bawah kedua kakinya, pasti dia bisa melihat kita. Tapi Allah tidak membuat orang kafir itu menunduk ke bawah. Hanya ke depan, oh gak ada orang, lalu kembali lagi. Itulah kisah yang benar. Adapun kisah yang menyatakan bahwa di dalam atau di mulut gua tersebut mendadak ada sarang laba-laba, kemudian ada apa namanya burung yang bersarang bertelur di sana, kemudian karena itulah orang-orang musyrik meyakini tidak ada yang masuk, kemudian pergi, pas mau pergi ada suara apa? Cicak, kemudian dia kembali lagi karena adanya cicak mengisyaratkan adanya orang, maka itu cerita itu tidaklah valid, tidaklah benar riwayat tentang hal itu. Bukan karena itu cicak disunahkan untuk dibunuh, akan tapi karena riwayat tentang dibakarnya Ibrahim, kemudian dia ikut meniup-niup apinya agar nyala api tambah besar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Abu Hanif ya. Abu Hanif di Bandung hadir ke sini ya, kalau tidak ada uzur. Hujan, oh ya kita juga sama hujan, tapi kok datang ya? Kecuali kalau ada uzur. Barakallahu fik Abu Hanif. Atau jangan-jangan hadir di sini. Kalau nulis lewat kertas enggak dibacain sebab khusus bagi pendengar Roja lalu SMS ke Roja. Dia mengalami 3 kali. Begitu mau berangkat ada perasaan yang enggak enak, enggak tepara ruguh. Dan betul di jalan mengalami kecelakaan, gitu kan? Iya. Apakah itu tatayur dan apa yang harus dilakukan ketika pas mau berangkat seperti itu? Taib, barakallahu fiik. Pertama, ada enggak hubungan sebab akibat antara perasaan yang enggak karu-karuan dengan kecelakaan? Iya, mungkin ada alasan logisnya. Umpamanya ketika berangkat dia kepikiran satu masalah. Akhirnya dia risau dan galau. Resah dan gelisah, gundah gulana. Akhirnya berangkat pakai motor. Apa akibatnya? Akibatnya dia gak konsentrasi ketika nyetir motor. Akibatnya dia nabrak, kesenggol, atau pas ada lubang di depan juga gak kelihatan karena konsentrasinya mikir masalah, akhirnya dia masuk ke lubang dan celaka. Logis kah? Logis. Itu bukan tatoyur. Apa yang harus dilakukan? Konsentrasilah. Dan jangan berangkat dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan resah dan gelisah. Ada tuntunan syariat. Bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa resah dan gelisah tersebut. Ada doanya. Ada zikirnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Atau apa namanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasar. Dan banyak lagi doa-doa lain dari Rasul SAW yang diajarkan untuk menghilangkan keresahan dan kegelisahan kita. Lalu konsentrasilah kita ketika nyetir, ketika berjalan. Hilangkan keresahan itu agar tidak merusak konsentrasi kita. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan tatoyur. Jangan lupa ketika berangkat basmalah dulu, membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Ketika naik motornya baca juga doa ketika naik kendaraan. Kalau itu safar umpamanya baca doa ketika safar. Maka insyaallah azza wajalla Allah akan memberkati. Allah akan berikan perlindungan, Allah akan berikan kecukupan, Allah akan menjaga. Dan tawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tadi dinyatakan ma minna illa walakinallaha yudhibu bitawakkul. Tidak ada di antara kita kecuali akan merasakan tatayur, tapi Allah akan menghilangkan tatayur tadi dengan tawakal kepada Allah. Tancapkan dalam hati bahwa keburukan dan kebaikan berada di tangan Allah. Tawakallah kepada Allah Azza wa Jalla dan konsentrasilah. Jadi ikhtiarnya dua, lahir dan batin. Adapun batinnya berdoa kepada Allah dan yakin bahwa kebaikan dan keburukan ada di tangan Allah. Adapun ikhtiar lahiriahnya konsentrasi yang full. Ketika kita nyetir, ketika kita berjalan dan seterusnya. Setelah seluruh usaha lahir dan batin itu dilakukan, maka serahkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Andi di Subang. Barakallahu fik. Sebelum kita tahu kita bertatoyur, setelah kita tahu kita tobat dari hal itu, kita sudah membaca doa kafaratnya tadi, yaitu Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Baca itu. Pertanyaannya, masih mungkinkah? Masih mungkinkah orang seperti itu bisa masuk surga tanpa hisab? Karena apa? Karena ternyata salah satu di antara syarat seseorang bisa masuk surga tanpa hisab itu tidak tatoyur deh. Wala yatatoyyarun, tidak tatoyur. Kita bertatayur sebelum tahu. Setelah tahu kita tidak lagi melakukan itu. Punyakah kans untuk masuk surga tanpa hisab? Ya, wallahu a'lam bishawab. Seluruh kesalahan yang dilakukan karena ketidaktahuan, lalu setelah tahu dia berhenti dan tobat, kesalahan itu ma'fu. Maafu itu apa? Dimaafkan. Sebesar apapun kesalahan itu, walaupun dosa terbesar, yaitu apa? Syirik. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lain-lain, tadinya orang-orang musyrik. Setelah masuk Islam mereka tobat. Sebelum mereka tahu, apakah ada enggak di antara para sahabat yang juga terjerumus ke dalam syirik, baik tatoyur, termasuk minta jimat. Ternyata ada. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Hadis yang menyatakan para sahabat minta zatu anwat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana zatu anwat kama lahum zatu anwat. Ini karena ketidaktahuan, minta jimat. Zatu anwat ini sejenis jimat. Tempat untuk menggantungkan senjata-senjata yang apabila digantungkan jadi berkhasiat. Jadi benda pusaka, jadi sakti mandraguna. Dan itu syirik. Itu dilakukan karena ketidaktahuan. Kalau meminta jimat saja atau musyrik karena ketidaktahuan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, maka apalagi dosa yang lebih ringan daripada itu, yaitu tatayur. Oleh karena itu, makna kafarat artinya penghapus. Apa yang dihapus? Ada tiga yang dihapus dari dosa yang sudah ditobati dengan kafarat. Apa saja yang dihapus? Yang pertama, catatan dari dosa itu dalam catatan malaikat. Keduanya adalah azab yang tadinya dicanangkan untuk orang itu karena dosa ini juga di-cancel, dihapus. Dan yang ketiga, ini yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan, athar sayyi'ah minadzunub, dampak buruk dari dosa. Apa sih dampak buruk dari dosa? Banyak, diantaranya hati semakin keras, mau ibadah berat, kepada maksiat semangat. Termasuk diantara athar sayyi'ah itu tadi, menyebabkan kalau seseorang tatayur, kalau seseorang minta diruqyah, kalau seseorang kalau seorang tidak tawakal kepada Allah, menyebabkan tidak akan bisa masuk surga tanpa hisab, itu athar sayyi'ah. Maka itu pun hilang dan dihapus. Sehingga kita berharap insyaallah mudah-mudahan orang-orang yang pernah bertatoyur karena kebodohan, karena ketidaktahuan, dan setelah tahu dia bertobat dari hal itu, insyaallah masih memiliki kans untuk bisa masuk ke surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, afwan wa jazakallahu khairan, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak yang dari Jambi, barakallahu fik. Apa yang ditanyakan coba ditimbang dengan hal tadi. Kalau orang yang hamil tidak boleh memancing. Kalau mancing nanti anaknya begini. Coba lihat, ada enggak keterangan syar'i? Ayat atau hadis yang menyatakan hal itu? Ternyata tidak ada. Kedua, lihat alasan logikanya. Ada hubungan sebab akibat enggak antara memancing dengan kehamilannya? Kalau ada penjelasan ilmiahnya, betul ketika memancing karena emosi terlibat ya, pas celom kunyunyut giriwil, itu hanya ada dalam bahasa Sunda. Begitu si umpan itu ditangkap oleh ikan kan kena ke hati, melibatkan emosi, dan menurut keterangan dokter umpo itu akan merubah jadi sungsang umpamanya. Kalau ada penjelasan ilmiahnya boleh kita percaya. Tapi kalau ternyata tidak, jangan kita percayai. Itu sama aja dengan kepercayaan-kepercayaan yang banyak berkembang yang sejenis itu. Seperti umpamanya anak muda tidak boleh memakan brutus ayam. Brutus apa bruto? Bahasa Sundanya tungir. Apa akibatnya? Nanti ditunggiri oleh istrinya, diselingkuhi oleh istrinya. Coba ada enggak ayat atau hadis yang menyatakan man akala brutus, siapa yang makan tunggir ayam, maka pasti nanti istrinya akan selingkuh? Enggak ada ayat dan hadis tentang hal itu. Kedua, ada enggak alasan logis? Orang yang makan ya, yang makan brutu ayam itu lihat istrinya nanti muncul secara psikis dalam diri istrinya keinginan untuk selingkuh. Ada enggak? Enggak ada. Maka tidak boleh kita yakini. Juga enggak boleh umpamanya makan, kalau wanita, makan dengan piring yang rangkap dua. Nanti ditaadud oleh suaminya. Nanti suaminya poligami. Ada enggak alasan ayat dari hadis? Enggak ada. Ada enggak alasan ilmiah logikanya? Enggak ada. Jangan juga duduk di pintu. Nanti akan apa? Susah jodohnya. Itu tidak ada alasan logikanya dan tidak ada keterangan ayat. Kalau di Sunda, itu ada yang disebut dengan asbabul wurud. Sebab-sebab lahirnya ungkapan itu. Seperti jangan makan tungir ayam kalau anak kecil sebab famali. Jangan umpamanya anak kecil itu makan pisang bagian paling pinggirnya. Karena apa? Famali. Pamali itu kita gak ngerti apa. Yang jelas bukan bahasa Sunda tapi bahasa Arab. Famali artinya maka tidak ada bagian untukku. Aku gak kebagian. Ketika anak kecil kan brutu ayam cuma satu dalam satu ekor ayam ya. Diambil sama cucunya kata si kakek. Famali mana bagian untuk saya gitu. Si cucu gak ngerti famali sok atau jang kakek. Jadi akhirnya melebar ke yang lain-lain famali. Apa artinya famali? Tidak ada bagian yang saya, untuk saya. Itu awalnya. Tapi kemudian melebar kepada segala macam perkara. Jadi itu ya, itu tatayur dan tidak boleh untuk kita yakini. Karena tidak ada dalil syar'i ataupun dalil hisin tentang masalah ini. Taib hari di sini sudah masuk waktu maghrib, cukup sampai di sini. InsyaAllah kita berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila'an. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.